yang setia menjadi muridnya ulama. Ini tidak mudah sekarang mendudukkan orang pada pangkatnya, itu tidak mudah. Apalagi ini milenial, ini zaman milenial, zaman yang serba cepat, yang tidak kebayang sebelumnya. 20 tahun yang lalu tidak kebayang zaman yang sekarang kita lewati ini. 20 tahun yang lalu kita pengen lihat singa Afrika, ini mesti nunggu acara flora dan fauna. Itu pun kadang diganggu sama siarannya Pak Harmoko. Siaran itu hilang. Sekarang orang enggak perlu nunggu lama, tinggal ambil handphone, diketik. Kucing Afrika itu keluar gambarnya. Sampai bokong Afrika itu. Ini milenial, cepatnya luar biasa. Saya sering ceritakan dulu santri itu sakit kalau lagi rindu, karena rindu itu berat dan rindu itu menyakitkan. Mesti mencari kertas berwarna pink, warnanya harum, terus kita menulis sajak cinta. Dek, aku rindu padamu. Hari ini kita sudah terpisah jarak dan waktu karena engkau harus masuk ke penjara suci. Pesantren maksudnya. Masuk ke penjara suci. Engkau di sana, aku di sini. Hanya saja inilah yang menghantarkan kerinduanku padamu. Itu dulu. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus ditulis, terus dikirim ke Pak Pos. Habis itu hilang, gak ada balasan, karena ternyata ditangkap sama pengurus, ditempel di mading gitu. Nah itu dulu, sekarang cepatnya luar biasa. Anak-anak sekarang gak merasakan lagi rindu yang menyakitkan. Kalau kangen tinggal foto sambil menceng dikit, jepret, kirim, tulisi mah. Ini anak milenial, cepatnya luar biasa. Ngompol. Ini rakyat orang setengah wengi sugui baju putih kalau teh. Tapi kalau ada gelas sakit ini gede ini tumbas tengkun di gue jadis. Nah, percepatan yang seperti inilah yang menghasilkan hari ini di zaman seperti ini. Di zaman seperti ini adalah cepatnya luar biasa. Sampai ada orang berdoa seperti tidak ada lagi batas antara makhluk dan hambanya. Antara Allah dan makhluknya kayak enggak ada batasnya. Sampai doanya ini serem. Kalau engkau tidak mengabulkan doaku, aku khawatir tidak ada lagi orang yang menyembahmu. Oh, ini kan, ini milenial. Jadi dia dan Tuhan seperti nggak berjarak. Jadi kalau dulu akibat milenial ini, orang ini tidak punya akhlak pada Rasulullah. Ada Sekarang orang tidak punya akhlak kepada Allah. Kenapa? Karena jaraknya pendek semua. Nenek moyang kita dulu itu cerita, nenek moyang saya cerita, ketika mondok di Mekah itu harus nyalin Sahih Bukhari Muslim. Itu untuk mendapatkan buku kosong itu mesti beli ke Naisabur. Gak ada isinya apa-apa, buku kosong sampulnya kulit. Lah itu harganya itu sapi 6 buku kosong. Sekarang sapi 6 beli perpustakaan. Ini cepatnya luar biasa. Sehingga kita akhirnya menjadi manusia-manusia yang menjadi pinternya luar biasa sekarang. Gak ada orang bodoh. Pengen mengerti hadis apa gitu, tinggal ketik keluar. Sehingga orang bisa langsung belajar tentang Quran dan Sunnah. Saking cepatnya. Pengen tahu dalil apa, ketik di situ, keluar. Klik itu keluar, cepatnya luar biasa. Sampai saking cepatnya, surat Al-Isra mana? Menjadi 176 ayat. Ini saking cepatnya ini zaman. Inilah fenomena akhir zaman, cepat semua. Sampai ada orang-orang yang seperti melihat Rasulullah secara langsung karena cepatnya belajar Quran dan Sunnah. Dan kiai yang paling terkenal sekarang adalah Syaikhul Bugli. Ini paling terkenal. Cepat. Nah, lantas apa yang sedang terjadi sesungguhnya? Yang sedang terjadi adalah hilangnya jarak antara pengikut dan pimpinan, antara umat dan nabi, antara hamba dengan Allah. Dapatnya luar biasa. Jadi makanya enggak usah heran sekarang ini. Orang tidak mau ikut kiai itu biasa sekarang. Karena kiai itu lambat. Pengen ketemu, nunggu kadang kiainya masih mandi. Kadang kiainya masih umroh. Nah kalau ketemu kiai yang paling cepat ya, kiai Google itu. Itu bisa sambil ketemu kiai. Ini perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Sambil tidur itu bisa ketemu kiai ya, kiai Google itu. Sambil bisa belajar ya, kiai Google itu tinggal share it aja. Nah, hasilnya apa? Nah, hasil yang paling nyata dari ini semua adalah hilangnya ilmu dasar Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hilang. Sebab apa? Ilmu inilah yang mengatur kepangkatan seseorang di hadapan Rasulullah. Untung ono Nahdlatul Ulama, untung ono NU, untung. Walaupun namanya enggak terlalu keren. Cuma Nahdlatul Ulama. Kalau yang lain kan namanya keren-keren. Ansharut Tauhid, gagah. Penolong Tauhid, gagah namanya. Front Pembela Islam, gagah namanya. Gagah. Muhammadiyah, gagah. Bolone Nabi Muhammad, gagah. Nahdlatul Ulama itu namanya enggak gagal. Wong ulama nek ning desa jenengane kiai. Lah kiai yo kadang utang rokok barang. Begitu lho. Tapi untung ana Nahdlatul Ulama yang mengajarkan kepada kita bahwa kita ini pangkatnya cuma muridnya Allah. Ulama ini yang makanya sekarang ini orang saya ke Australia juga cuma diminta menjelaskan muridnya ulama. Nah inilah mungkin malam hari ini sebenarnya inilah sing fenomena muridnya ulama itu ya kayak begini ini. Duduk ada yang kebagian makan, ada yang enggak, ada yang kebagian duduk enak, ada yang di pojok, ada yang lombor yang pinggir got ya. Tapi enggak apa-apa inilah. Kenapa? Sebab yang bawa Islam ini Rasulullah. Nah, Rasulullah ini punya pengikut yang ketemu langsung. Nah, pengikut Rasulullah yang ketemu langsung ini yang dimom Rasulullah itu namanya sahabat. Nah, setelah Rasulullah enggak ada, sahabat ini punya momongan namanya tabi'in. Namanya bukan lagi sahabatnya sahabat itu bukan. Bukan ashabu sahabat bukan, tapi tabi'in pengikut. Dan penyebutan ini adalah penyebutan dari zaman yang bukan zaman ini. Tabi'in ini selanjutnya punya momongan namanya tabi'ut tabi'in. Pengikutnya pengikut. Lah tabi'ut tabi'in inilah yang kemudian akhirnya punya momongan generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Loh, terus kalau model kayak kita ini terus namanya apa? Kita ini udah panjangnya luar biasa. Kita ini mungkin sudah disebut tabi'ut. Panjang kalau dalam teori ilmu multi level marketing itu teori wis dawa. Tabi'ut. Nah, gitu kita ini. Udah coba. Kita ini malam hari ini misalnya mengingatkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita ini adalah tabi' kepada yai zaman Buni Romli. Tabi' ya. Nah, sampai itu kadang raperuh loh. Gak lihat. Nah ini semua dulu ini derek Mbah Hasyim As'ari sudah ngikut Mbah Hasyim tabik kepada Mbah Hasyim, makanya namanya Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim itu tabik kepada Kiai As'ari, Kiai Khalil Bangkalan. Nah ini kan punya pengikut juga. Kiai As'ari sendiri tabiknya kepada Kiai Khairan Bakareng Roto Purwodadi. Mbah Khairan kepada Mbah Abdul Wahid Solotiko. Mbah Abdul Wahid kepada Mbah Abdul Halim. Mbah Abdul Halim kepada Mbah Sufyan. Mbah Sufyan kepada Mbah Jabbar. Mbah Jabbar kepada Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Mbah Sambu kepada Mbah Abdul Halim Benowo. Pada Mbah Cokro Joyo Sunan Gesem. Tapi kepada Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko kepada Sunan Bonang, Sunan Bonang kepada Sunan Ampel, Mbah Ampel pada Mbah Brohim Asmoro Bondi, kepada Syekh Jumadil Kubro, tapi pada Sayyid Muhammad, pada Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, pada Sayyid Abdul Malik Mongol, pada Said Alawi Amir Fakir, pada Said Ahmad Sofyan Merpat, pada Said Ali Khalid Qasam, pada Said Alwi, pada Said Muhammad, pada Said Alwi, pada Said Ahmad Al Muhajir, pada Said Isa, pada Said Ubaidillah, pada Said Muhammad, pada Said Ul Ali Uraidi, pada Said Ja'far Sadiq, pada Said Muhammad Baqir, pada Said Ali Zainal Abidin, pada Sayyidina Hasan Hussein, pada Sayyidina Ali, nah ini yang langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kita ini kan sudah tabel. Nah kita petuk sapa? Lho nek petuk nabi namanya sahabat. Nah kita ini generasi yang ketemu kepada al-ulama barasatul anbiya. Makanya kita ini pangkatnya hanya muridnya ulama yang ada di Probolinggo pun Jenggo. Iya. Dia itu tawakil Dirboyo kepada Mbah Idris, Mbah Idris kepada Mbah Abdul Karim, Mbah Abdul Karim kepada Mbah Marzuki, Mbah Marzuki kepada Mbah Abdul Karim, Mbah Abdul Karim kepada Mbah Asy'ari. Terus iya kita ini. Nah, sing masih menyadarkan seperti ini, inilah betul ulama. Liane enggak sudah. Jadi sudah tidak ada belajarnya langsung kepada Quran Sunnah. Nah, agar orang tahu kepangkatan kalau hanya muridnya ulama, maka dijakhol kayak begini nih. Dibikinkan khol. Agar tetap ingat kalau kita ini muridnya ulama. Yang gayanya juga enggak serem-serem amat. Momen muridnya ulama yang ada di Probolinggo. Nah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini nabi sana. Wal jamaah nabi pertama ya sahabat itu. Jadi wal jamaah itu dinamis sifatnya. Kalau ahli sunnah nabi itu putok. Sudah dirangkum dalam nabi menyuruh, ditulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi yang melarang ditulis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek bersama nabi ditulis kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek lihat tok disuruh nur ditulis ro'a itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek denger tok sami itu qala itu. Wah, itu paten kita. Tapi wal jamaah ini beda-beda terus berubah zaman sahabat. Nah ini ngono saiki sing isih paham itu tinggal NU. Kenapa? Karena dikasih nama Nahdlatul Ulama, jadi enggak pernah lupa kalau cuman muridnya ulama. Coba yang akhir-akhir ini lupa kan banyak lupa. Jadi muridnya ulama ya, nah. Langsung sini lihat apa enggak paham. Lihat apa misalnya contoh. Jenggot aja ribut. Celana cingkrang itu ribut, padahal itu kalau ditelusuri itu adalah terjadi karena fenomena sahabat. Jenggot itu enggak pernah ribut waktu di Makkah. Enggak ada masalah di Makkah. Tapi ketika masuk Madinah, Islam itu baru ketemu dengan wal jamaah Madinah, itu baru bermasalah. Kenapa? Karena Madinah ini kota besar, pasar internasional. Nah, di situ sahabat ketemu dengan orang-orang di pasar ya Rasul. Ada orangnya jenggotnya cuma 12 ini, kumisnya kiri dan kanan panjang. Tapi kalau berdagang itu bagus. Oh itu Cina, maka carilah ilmu ke negeri Cina. Besoknya lagi ketemu dengan orang ya Rasul, di pasar itu ada orang culasnya luar biasa. Belum laku bilangnya sudah laku. Ini gimana ya Rasul? Oh itu biasanya yang begitu itu Yahudi. Nah kamu kalau pengen tahu Yahudi gampang kok cirinya, dia nggak punya jenggot. Terus giginya itu utuh walaupun tua. Rambutnya hitam walaupun tua. Karena dia umatnya Nabimu Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israel tempelin. Membaca tafsir Ibnu Katsir. Ada. Ya Allah, itu siapa? Kenapa? Ya Israel, saya mau cabut nyawanya, saya mau ditempelin. Kepala saya pecah, untung saya malaikat pulih lagi. Jangan macam-macam sama orang satu itu namanya Musa, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Iya ya Allah, iya, ditanya ilmumu apa udah habis ya Allah. Enggak, tak kasihkan khidir. Nah, cari dia lah, dia gagal di situ. Ya udah, bilangilah baik-baik. Akhirnya malaikat Israel datang, ya Musa, aku datang ke sini. Nyawamu itu sudah expired. Sudah waktunya tak cabut. Loh, tapi besok lagi bilang dong, jangan coba cabut, coba cabut. Enggak, sudah bilang malaikat yang lain, rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu sudah semrawut. Oh ya sudah, kalau gitu cabutlah. Nah, setelah dicabut, orang Yahudinya mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya itu ketika rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka kemudian orang Yahudi punya kebiasaan apa? Nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot. Agar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Jadi sampai di zaman Rasulullah, orang Yahudi punya kebiasaan seperti itu. Maka untuk urusan jenggot, menyelisihi orang Yahudi. Semenjak itu ulama yang ngerti ini gak ribut masalah jenggot. Baru belakangan ini ribut masalah jenggot gara-gara Kiai Said bilang orang jenggotnya panjang itu goblok. Lah itu kenapa seorang ketua umum PBNU sampai bikin statement seperti itu? Ya gara-gara ada orang jenggotan yang memang goblok. Apa? Nih tiba-tiba terus mengatakan Wali Songo gak ada. Wali Songo itu fiktif, tidak memenuhi syarat untuk dijadikan apa, bukti sejarah. Mau buktinya gak ada, nisannya juga gak ada tulisannya. Jadi Wali Songo itu fiktif. Nah yang ngomong begitu jenggotan semua. Badrussalam jenggotan. Terus siapa itu? Zainal Abidin jenggotan. Lagi Kiai Said sebagai ketua NU penerus Wali Songo, ini goda mereka. Memang dasar orang yang jenggotnya panjang itu goblok. Asalnya dari situ sebenarnya. Nah sananya akhirnya balas Kiai Said yang goblok. Masa ketua NU mengatakan apa, Wali Songo mengatakan orang berjenggot itu goblok, sedangkan semua Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo gak ada, lah kok sekarang Wali Songo berjenggot. Iyalah, ini cuman kan sekarang ini banyak orang bawa minyak goreng, jadi digoreng aja. Itu ada, makanya urusan jenggot itu urusan leh ya, itu hanya terjadi di sana. Makanya orang Yahudi itu sukanya nyukur jenggot, memperbaiki gigi dan nyemelam. Nah, itu kebiasaan sampai hari ini. Sampai hari ini mereka masih punya kebiasaan seperti itu. Bagi Yahudi Ortodok. Ya, makanya dalam satu kitabnya orang Yahudi itu ada cerita malaikat mungkar nakir itu pangling. Kaget karena ada bayi mati gede. Tidak ada bulunya, ternyata itu orang dicukur. Cukur, dikerok. Disampaikan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, ada bayi mati. Mana ini? Oh itu bukan, itu orang Yahudi. Dikerok, giginya dicabut, rambutnya dicukur semua biar dikira bayi. Oh kamu tahu? Ya aku pengalaman. Orang Yahudi sukanya begitu. Terus gimana ngeceknya? Oh kalau saya sih gampang, dari dulu bisa. Coba tak tesnya, kalau ini bukan bayi, ya gampang, saya punya bidadari banyak. Bidadari itu turun, gak usah pakai baju. Cuing, noan, itu lagi bukan bayi. Nah itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Yang aneh-aneh begini, coba kalau bacalah ke pinggul-pinggul. Makanya orang Bani Israel itu tafsirnya gak boleh dijadikan tafsir Quran, namanya tafsir Isra'i Israiliyat, ya boleh. Laki-laki dan perempuan aja mereka punya tafsirnya sendiri. Gara-gara buah khuldi, buahnya 6 diambil semuanya Nabi Adam. Karena diambil semua, 3 dikasihkan Siti Hawa, 3 dikasih di bawah Nabi ya Adam lah. Siti Hawa mau makan gak bisa mecah karena keras, pukul pak pecah. Begitu mau dimakan ketahuan sama Allah, disembunyikan di sini, delik kayak gitu. Makanya punya Siti Hawa pecah. Yang 2 disembunyikan di kiri dan di kanan. Loh ya itu, makanya terus itu lebih itu tafsir orang Bani Israel Yahudi. Nah laki-laki ditelan 1 Nabi Adam di sini nyantol jadi ini. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, taruh sini sebelumnya. Itu aja. Loh makanya kita mempelajari betul ahli sunnah wal jamaah itu belajari betul. Dan makanya para ulama yang belajar dengan betul tentang ahli sunnah wal jamaah gak kaget yang begitu-begitu seperti sekarang. Isbal itu juga persoalan orang Romawi waktu itu, komoditasnya jubah. Jubah Romawi itu kalau dipakai pakai korset gini, metiti gini, terus sisanya panjang di belakang, ada yang bawakan. Nah orang kalau pakai itu sombong, kayak baju pernikahan itu. Maka oleh Rasul sudah dipotong daripada sombong kamu kelak. Makanya ya tahu itu, makanya gak ribut. Di sini kemudian harus pakai jubah, ya enggak juga. Karena paham yang gitu-gitu. Nah, sekarang orang kan enggak mau menelisik seperti itu, enggak mau. Maunya ini kenapa? Karena yang nyediakan ini Syaikhul Gugli itu ini sunnah, ini sunnah. Orang enggak mau lagi asbab-asbabnya enggak mau belajar. Loh seperti Islam masuk ke Persia. Islam ketika masuk ke Persia menghasilkan budaya yang berbeda. Sayyidina Ali yang bawa ke situ. Nah ketika masuk Persia, Sayyidina Ali ini menarik perhatian Raja Rustum. Maka putra Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain diambil menantu oleh Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Dari pernikahan itu lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya orang Persia ketika masuk Islam kan sebelumnya menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Makanya begitu lihat masjidnya orang Persia kok punya Manaro, kok bagus, seluruh kaum muslimin pengen bangun Manaro. Yang akhirnya sampai Indonesia jadi menoro atau menara itu dari sana. Nah terus kemudian orang Madinah juga pengen bangun dulu, ini kan terus indah. Nah itu juga yang akhirnya mampu menjelaskan kenapa orang Persia begitu cinta sama Sayyidina Ali. Makanya jadi Syiah sekarang kok kenapa gak suka dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu keluarga Sayyidina Ali itu. Makanya begitu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, semenjak itu di Persia tidak ada lagi namanya Yazid, itu nggak ada, karena pelakunya Yazid bin Muawiyah. Dan mencari nama Muawiyah di Iran itu nggak ketemu, kayak di Jawa Barat cari nama Gajah Mada ya nggak ketemu. Itulah orang Indonesia biasa aja kasih Pak Ali anaknya namanya Yazid, biasa kalau di sini. Makanya kadang akhir-akhirnya kalau orang itu ribut juga, itu Syiah ya, ntar dulu. Itulah peristiwa-peristiwa di balik ini semua kan banyak. Itu di generasi-generasi awal. Yang salah satu generasi awal yang paling melukai kan, karena pada tanggal 10 Asyura itu cucu Nabi dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh. Makanya bulan Asyura itu menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin dunia. Lah di Indonesia juga memperingati itu, tapi caranya namanya aja diambil buntutnya. Bulan Asyura menjadi Madura, karena orang Jawa ini kan paling suka ngambil ekornya aja. Muhammad Mat itu kan biasa. Muhammad Mat, makanya apalagi orang Madura kan. Mat Ali, Mat Karim itu biasa. Mat Ake, ada. Makanya saya pernah punya tamu dari Madura. Siapa namamu? Mat Ali ya. Nah ini Mat Karim. Mat itu Muhammad. Oh gitu ya, iya. Mat itu Muhammad. Jadi kamu harus tahu namamu itu Muhammad. Biar mudah orang Madura diambil matnya saja. Oh baru tahu ya kalau mat itu Muhammad. Terima kasih. Lah rumahmu mana? Itu Bangkalan ya. Bangkalannya mana? Itu ya di sampingnya Muhammad Rosa itu. Ya nek Matrosa ya Matrosa itu aja enggak usah pakai Muhammad Rosa. Lah itu makanya kita ini diombang ambing dan itu tahan. Kenapa? Karena ini tahu betul diri fase-fasenya. Semua Syiah bukan Islam, NU menengah itu. Lah kenapa? Karena tahu. Ini kan fenomena akhir zaman, pancingan-pancingannya kan udah serem-serem. Lu kalau enggak ada NU jebol apa ini sudah. Lu santri ini dipancing kan udah enggak main-main. Tiba-tiba ada orang berani mengatakan Imam Ghazali enggak paham Quran, enggak paham sunnah itu. Itu lah di Timur Tengah apa wis dibeteti itu orang itu. Syekh Abdul Qadir musyrik. Wong sampe ini kok dirinya kafir. Belek adalah ning ngono. Mancingnya serem-serem. Sayyid Muhammad musyrik. Itu tidak main-main. Sayyid Muhammad itu santrinya banyak. Orang tua Nabi masuk neraka. Tapi selagi muridnya ulama ini tidak goyang, aman. Jangankan yang ekstrim kanan, yang ekstrim kiri itu juga bingung kalau menghadapi. Ada ajaran di Solo itu enak, wong kiri halal, anjing halal. Tapi kalau santri nggak menghalalkan ya tetap aja masih banyak anjing. Coba nih sing halal no NU itu. Dua hari cari anjing susah tuh. Terus entek. Ini fenomena akhir. Yang membuat santri ini tenang itu karena orang murid ulama itu. Yang berada dalam kepangkatannya yang paling bawah. Ini muridnya ulama. Pancing apa saja udah gak mempan. Di negara lain gak ada NU. Mabut sudah. Lu mabut. Nah yang tidak kita ketahui itu kan tentang kekuatan Islam. Nah Islam ini punya bentuk kekuatan yang kita sendiri gak ngerti. Dalilnya wis ra ono. Gak tahu sudah. Kalau ada ungkapan la islama illa biquwati wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin wala ta'ata illa bi ta'atillah. Islam tidak akan tegak tanpa kekuatan. Kekuatan tidak akan ada kalau tidak ada jam'iyah. Jam'iyah enggak akan pernah kuat kalau tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan enggak akan pernah tahan kalau tidak ada ketaatan. Nah, ketaatan inilah puncaknya adalah ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang digoyang-goyang. Nah, untung santri ini ngajinya ini dengan standar muridnya ulama. Ya, sedangkan ini muridnya ulama, ya cerewet. Dan enggak pernah terlalu ngelompat ke atas itu, enggak. Pakaiannya Nabi jarang dipakai sama santri. Mulai boyo itu loh santrinya pakai peci putih aja gak boleh. Kenapa? Kiainya khawatir jangan-jangan lupa kalau masih santri. Jangan-jangan merasa sudah kiai. Nah sekarang ini kan banyak sekali orang belum diajar ngaji sudah dipakai pakaian Nabi. Belu-beli mau besar gitu. Akhirnya begitu waktunya diisi, sudah gak masuk. Karena sudah kerapetan buntelnya itu. Jadi santri itu sederhana saja. Tetap sampai pakaiannya pun dengan gaya pakaian muridnya ulah. Lama. Jadi muridnya gak ribet. Itu. Lah maka itu misalnya kemudian sana Asyura, sini Syura. Loh makanya kalau santri itu kalau bulan Asyura, Jawa terutama ini, kalau bulan Syura itu enggak mantu. Karena apa? Pelajarannya dulu pelajaran ini bulan du kamu lah wong Jawa itu nek bulan Syura enggak mantu, enggak nikahkan anak. Tapi oleh orang-orang baru ini dibilang tahayul. Kenapa? Karena orang Jawa percaya kalau Nyi Roro Kidul mantu. Lu ini kan. Dan kita ikut-ikutan kadang, padahal itu pelajaran awal dari para cucu-cucu Rasul. Lu kok yang bawa ke sini? Nah, terus sapa to sing mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul mantu di bulan Syura? Itu adalah orang Islam yang enggak tahan miskin, ikut Belanda. Namanya Ngabdullah. Itu orang Pati sana, kampungnya Bakaran, daerah Juwono. Masuk ikut Belanda, sing akhire gelare Kiai Tunggul Wulung. Nah, itu yang nulis dua serat yang masalah itu. Satu Sabdo Palon Noyo Genggong, yang kedua Dharma Gandul Gatholo. Gatholo itu. Nah, di situ dalam ceritanya ada Nyi Roro Kidul mantu. Itu makanya enak muridnya ulama. Sampai sekarang ya aman muridnya ulama, pangkat muridnya ulama. Nah, makanya kayak khol ini ya menyadarkan kita kalau kita muridnya ulama berkali-kali sudah enggak. Muridnya ulama ya di Indonesia ya kayak begini. Kayak pondok kalau sholat ya enggak tergesa-gesa. Sholat duhur mestinya 11:30, kalau muridnya ulama mundur biasanya jam 2, kadang ada yang 2:30 baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Indonesia. Yang sekarang ini udah bisa, biasa loh muridnya ulama ini masih di sawah kok. Wong ahli sunnah pal jamaah. Nah, waktunya sholat duhur itu sampai waktu asar. Usolli fardhu dzuhri Allahu Akbar, satu rakaat masuk waktu asar. Enggak apa-apa, wong kepalanya masih di sholat duhur. Ya asal jangan dibikin sering-sering aja saya. Nurun fikih, makanya kiai biasa Allahu Akbar. Nanti kalau kiai santrinya belum datang ya, Rabbana ya Rabbana. Masih enggak datang-datang ya kalau di Jawa sana ya. Tombo ati. Masih enggak datang baru kiainya marah. Diuruki anjang-anjangnya enggak tetok. Itu muridnya ulama. Terus sholat Allahu Akbar gitu. Demu di sini kan jauh. Sinyalnya kan enggak kuat. Kalau di Makkah sana sinyalnya di bawah pemancar. Lah terus di sini sinyalnya kan jauh, maka sinyalnya kadang hilang. Ada bakso aja hilang, ding ding ding sinyalnya hilang. Allahu Akbar. Beting ding bakso. Sinyalnya hilang. Jadi muridnya ulama. Makanya kiai-kiai jarang yang kalau kiai yang di kampung muridnya ulama kok NU terus jarang yang tidak lihat saya, kenapa? Yang diasuh ini muridnya ulama. Kalau jamaahnya ini matanya belum bisa sholat, belum bisa khusyuk. Kalau sama kianya Allah Akbar ya paling ya ibunya top apa ya. Jarang Allah Akbar, kakinya begege gini jarang. Karena orang kampung biasanya di sawah kakinya itu cap salep 88. Ini sederhana saja sebenarnya. Untuk tetap berada pada muridnya ulama. Makanya kan di sini sinyalnya jauh, maka bayangkan ini Allahu Akbar. Gretek-gretek, ya Allah, kabahku kehujanan. Ono sing ngentut ya guru, kepalanya bocor. Lu makanya kalau habis sholat kiai punya tanggung jawab apa? Nambal bocornya itu. La ilaha illallah. Nah, dalam teori ahli sunnah wal jamaah ada yang mengukurnya terlalu tinggi. Apa zikir kok gedek-gedek begini? Saya baca hadis kalau zikir sahabat itu diem lah, sahabat murid Rasulullah. Zikir di samping Rasulullah diem begini masuk wifi-nya Rasulullah. Apalagi kalau di tethering ya online nana usul. Lah muridnya ulama itu diem begini tidur. Kok pangkatnya itu beda. Nah, itu makanya ahli sunnah wal jamaah itu beda. Wal jamaahnya beda. Makanya muridnya ulama itu tenang ya saja. La ilaha illallah bunyi. Karena ini muridnya ulama. Kalau enggak bunyi kasihan yang sepuh-sepuh itu enggak dengar. Lah terus muni apa? Muni apa to kiai kul? Itu biasa. Ini muridnya ulama. Kepangkatan yang demikian jauh ini. Puasa sama saja khaitil abyadi khaitil aswadi, celeret putih sama celeret hitam. Ya, tapi kan kalau di sini kan nggak kelihatan karena terhalang gunung, terhalang pohon, maka pakai acara imsak. Nah itu ada yang mengatakan nggak boleh, itu nggak ada tuntunannya. Zaman Rasul nggak ada imsak, ya nggak ada. Zaman Rasul di padang pasir kelihatan matahari. Lalu sini nggak ada. Tapi kan imsak ini juga maknanya menahan, puasa juga menahan. Ya beda loh. Nek puasa itu memang artinya menahan, tapi tidak semua imsak itu puasa. Jangan pakai hukum lazim malzum. Gula itu manis, maka semua yang manis adalah gula. Ya nggak bisa. Ada manis yang nggak gula. Perempuan manis tapi nggak. Iya. Manisnya ini manis. Jadi itu makanya di sini pakai imsak, karena pakai tanda ayam itu nggak istiqomah. Ayam berkokok itu kan nggak istiqomah. Kalau ada yang hamil belum waktunya kan kokoknya habis maghrib. Makanya di sini pakai imsak. Nah terus pagi-pagi santri di sini ini kalau puasa kan nggak khusyuk. Orang Arab kalau puasa khusyuk. Kenapa? Ya karena orang Arab itu kalau keluar rumah nggak lihat apa-apa, padang pasir. Sini keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, nggak khusyuk. Maka kata kiainya, daripada kamu nggak khusyuk tidur aja deh. Dalilnya apa kiai? Naumuso imin iba hatul. Dalil ini kan mirip apa? Kelasnya kan seperti kutibalik kumusiam. Bahkan kalau bulan puasa kiai-kiai lebih sering membaca naumuso imin iba. Satu daripada kutiba alaikumus siamlah, karena tidur terus kiainya sepi, akhirnya pergi ke pasar beli mercon. Loh makanya di sini kalau bulan puasa itu dar. Makanya enggak usah ribut kalau bulan puasa ada mercon, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Ya Islam di Indonesia itu karena wal jamaahnya ulama. Nah, biasa aja. Kalau malam tuk-tuk-tuk habis lebaran halal bi halal. Haji wal jamaahnya beda. Muridnya ulama ya wal jamaahnya kayak gitu itu. Kalau haji antrinya 26 tahun. Makanya apa? Ya latihan dulu di alun-alun Probo. Ringgo labbaikallahumma hajjan. Tapi kabai triplek. Terus mau apa kita lo gitu? Sama kayak tadi kita datang tadi disambut sama solawatan. Ya itu muridnya ulama. Kalau solawatan ya begitu itu. Lah kalau sahabat ya nggak perlu begitu rame-rame ngapain lo nggak ada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Lah kita ketemu juga enggak? Disuruh seneng. Caranya gimana? Ya nyebut-nyebut aja mau diperintah sholawat. Inna allaha malaikatahu sholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sholluna alaihi wa sallimu taslima. Ya perintahnya kan sholawat. Lah sholawat itu ya biasa aja baca sholawat gitu, tapi kalau belum dipakai. Nah orang Indonesia kalau pakai sesuatu kan akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Nah, maka sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai ya sholawat. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasin. Nah jadi tahlilan itu bukan dari halala yuhallilu. Tahlilan bukan, makanya jangan cari dalil tahlilan dalam Al-Qur'an. Anu tahlilan itu bahasa Jawa kok. Ini kadang orang gak ngerti dicari tahlilan. Siapa sholawat ya sholawatan. Nah makanya muridnya ulama ya diajari kayak gitu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dino Senin rolas mulut tahun gajah. Ini orang Jawa, ini bahasa Maduranya tahu deh. Burung emprit aja ternyata orang Madura bilangnya menuk kedi. Madura ini susah ini bahasanya. Ya kemarin saya di Australia itu udah orang Banyuwangi asal Madura, jadi pekerja di sana. Lalu jadi pekerja di sana diajari kalau sir, sit down please. Nah begitu ada polisi dia lupa terusannya, ingatnya sit, jadi tinju sama polisi. Wong sit itu artinya pantat. Nah itu makanya kita ini diajari untuk menjelaskan pangkat kita. Yang santri kayak tadi itu pelajarannya marhaban ya nurul aini marhaban. Ini yang santri. Assalamun mustamirun lakini atajandat. Santri yang muda, yang tua-tua. Assalamualaikum. Alaikum. Yang tua. Ini muridnya ulama, biasa aja. Bu ibu yang senengannya dangdutan, ya dangdutan. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Ya Rabbi Aisyah. Itu kalau enggak muridnya ulama enggak bisa ya Rasulullah. Duhai senangnya. Loh. Jadi ulama itu kalau ngajarkan sesuatu itu sesuai dengan pangkatnya. Indah. Kan? Sing seneng Indianan. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Ya ya ya ya salam. Alfata ya jilatan. Diwal karami tumhi humat. Aduh tumhi humat. Lho ini saya cuma ngecek aja ini muridnya ulama beneran apa enggak ya. Lho, yang senengannya Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Ayo raune wis menang. Lha itu yang terjadi di kalangan muridnya ulah. Lama makanya diajari begitu begitu begitu lama-lama ya cinta Rasulullah. Makanya akhirnya dengan cara-cara seperti itu, cinta Rasul bukan sesuatu yang susah bagi santri Nahdlatul Ulama. Bahkan kedatangan sholawat yang kadang gak terlalu mengerti karena model baru. Misalnya kayak Habib Syekh, dia model baru, model Yaman. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya hanana Nabi Muhammad. Saya selalu gagal kalau sudah di pokok-pokoknya itu. Kalau nirukan yang depannya bagusan saya. Oh, ya, taruhan lah bagusan saya. Tapi pas pokok-pokoknya enggak bisa. Loh, itu makanya loh, ini karena diajari ulama. Mulai dari teneng-teneng itu, makanya ketika kena Simtu Duror dengan gaya Yaman, ya seneng, walaupun gak ngerti. Nah, buktinya seneng dan gak ngerti itu kan kalau sholawatannya orang sini kan aneh sekarang. Seneng tapi gak ngerti, makanya saking senengnya karena gak ngerti, bawa bendera. Lu coba kalau ngerti. Kalau ngerti pasti ya nana ya nana ya ya kadang cuman enggak cuman seker yang dinaikkan bendera slang naik bendera Iwan Fals bal-balan naik semua itu makanya bahkan Gus Dur itu kurang alim apa Gus Dur ahli sastra Arab memperkenalkan sholawat ini pakai dangdut. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi zidni. Wa'afiqni. Lagunya kan Tuhan pengasih lagi menyayang tak pilih kasih tak pandang sayang. Ida Laila yang nyanyi grupnya Awarang ya. Yang ngarang lagu itu Abdul Qadir sama Ahmadi, makanya lagunya bagus. Wong yang ngarang itu anu ulama-ulama yang suka musik. Nah sekarang yang bikin lagu kocok apa? Makanya hasil lagunya dinikmati juga susah. Di mana? Kemana? Ini lagu dari awal sampai akhir lo nanya. Lagi ceritanya. Lo sampai Ayu Ting Ting itu suaminya hilang nggak ngerti dia. Atau ada lagu gak ada suaranya kokong-kongnya ada sekarang lagunya orang Pasuruan ya. Mbak Inul goyang namanya goyang ngebor sampai kiai-kiai se-Indonesia oh goyang setan goyang iblis ya gak apa-apa cuman kiai satu tok namanya Gus Dur gak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim. Gus, bawa Gus Dur. Buntet. Tak bawa kecil pun diadili dia di sana. Oh, ini gimana Gus Dur ini? Tahu enggak gue yang inul itu Gus? Penuh syahwat. Kalau sudah bergoyang pantatnya masyaallah, kiri kanan. Penuh syahwat kok enggak apa-apa Gus Dur ini bagaimana? Jawabnya Gus Dur enggak panjang. Loh, apa sampean lupa kalau saya enggak lihat? Rame jadi kalau enggak ngerti ini muridnya ulama pasti orang ini bingung ini sesat yang ini ya Allah ini standar muridnya ulama ini begitu itu enggak usah ribet loh ini kan ada ilmunya semua lah orang-orang itu kan pengennya itu naik ke kualitas level atas pengen langsung jadi seperti muridnya Rasulullah. Bagus niatmu, tapi gak ngukur diri. Lu muridnya Rasulullah itu bilang la haula, ada pedang di leher, ya gak mundur. Di sini bilang la haula, ada kerusak itu lari kok. Lu ini gak ngukur, ini orang ini. Nah ini fenomena akhir-akhir umpatnya kegedean. Loh, makanya kita ini biasa aja. Selawatan umumnya memang Rasulullah itu murid apa pengikutnya ini di mana-mana dan rahmatan lil alamin. Maka selawatan itu di model apa saja itu kan enak. Dan kita bisa membuktikannya enak. Wayang itu punya orang Jawa, enggak enak kalau pakai bahasa Indonesia, enggak enak sudah kalau wayang. Oh, bumi goncang kancing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Udah jelek. Indonesia Raya gitu. Indonesia tanah airku bagus. Coba pakai bahasa Jawa. Indonesia lemah banyuku. Ini buktinya memang enggak bisa. Ini selawatan tambah teneneng-teneneng ya enak. Ini yo. Selawatan apa? Azan. Itu enggak bisa. Adhan itu bagusnya gitu aja. Ayyallah sholat. Adhan segitu. Dan hutan rusak. Ayyallah sholat. Gak bisa. Karena bukan sholawat. Loh, makanya orang kalau gak ngerti muridnya ulama pasti pusing bener-bener. Lihat orang sholawatan joget, iya pasti langsung bengong-bengong. Itu berlebihan itu, wulu itu, musyrik itu. Karena gimana sih berlebihan musyrik? Loh, orang muridnya ulama itu ekspresi seneng kok. Ya cinta itu dari dulu begitu, memang aneh. Lihat pacar dari jauh, yes. Ya ini orang pada pakat muridnya ulama, biasa saja, gak ada yang aneh. Loh, denger ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Oh itu kalimatnya musyrik itu. Lah ya orang mahabbahnya saya busiri, saking rindunya sama Rasulullah sampai setruk. Akhirnya diselimuti sama Rasulullah sampai sembuh, maka kemudian syairnya namanya burda. Lu kok tiba-tiba, oh itu musyrik berlebihan. Kamu gak ngerti cinta, soalnya kamu hanya ngerti sholawat, gak pernah sholawat. Dan itu aja kamu ngerti celana tapi gak pernah celanaan. Kamu ngerti simpak tapi gak pernah simpakan. Itu sama dengan ngerti tahlil gak pernah tahlilan. Sehingga bingung naruh tahlil di mana, tulis di bendera, dibawa kemana-mana. Karena gak ngerti cara naruhnya. Maka benderanya dibawa kemana-mana. Ini bendera tauhid, ini bendera tauhid. Lah kalau santri sudah tahu dari dulu gak pernah dikibar-kibarkan, cuman dipakai tahlilan. Bendera itu paling dipakai sekali seumur hidup, kalau dia mati ditutupi la ilaha illallah. Nah yang baru-baru ini bendera, ini loh, kamu kalau anti bendera ini, anti Rasulullah, karena ini Rasulullah yang nulis sendiri. Semenjak kapan Rasul nulis sendiri? Kok Rasul itu gak bisa baca, gak bisa nulis? Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, aku gak suka benderamu itu, tapi kalau tahlilan pakai la ilaha illallah biasa aja. Saya gak suka dengan bendera PKI, Pak Luarit. Tapi kalau kita ke sawah tetap pakai arit, kalau berdiri nukang tetap pakai palu. Ini saja nggak usah ribet. Lah makanya orang kalau nggak ngerti mahabbah ini susah. Dikit-dikit musyrik. Lah kalau kalimat mahabbah kamu ukur dengan ilmu fikih, nah sampai kiamat kurang 2 hari ya nggak ada selesainya. Inginku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Nah itu kalimat cinta, kamu ukur dari ilmu fikih, ya kamu anak durhaka kamu. Segede itu mau kembali ke rahim ibu. Jangan gitu. Ini ilmu muridnya ulama yang bahasa mahabbah. Duh, lu coba kalimat cinta terus kamu ukur dengan ilmu fikih, musyrik semua deh. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lu yang musyrik, masa gak ketemu sehari aja mati. Yang bikin mati itu Allah, bukan gak ketemu sehari. Lu ya mau kiamat tuh naruh di lu gak ada habisnya. Orang dari dulu kalau cinta itu berlebihan, pacar hilang aja gak mau SMS, dia langsung tanya Allah. Pacarnya hilang mestinya kan SMS atau nanya polisi, pacarku kemana pak? Enggak, karena cinta langsung nanya sama Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ini bahasa mahabbah, gak bisa dengar sembrono. Makanya mereka ini gak ngerti karena gak pernah merasa sebagai muridnya ulama. Langsung muridnya Nabi padahal orang pangkate mulut dokon selek itu ulama. Lu coba sekarang Roma Irama lah, kita ini kan penggemar Roma Irama. Roma Irama pacarnya mati, lagunya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Tuhan aja marah, ya gak ada habisnya. Lu kan gitu Roma Irama, ku tahu rumus dunia. Lu kalau tidak dikasih ilmu susah. Makanya muridnya ulama itu kadang ada sesuatu yang sepertinya tabrakan. Lah apa kita enggak ngerti? Ya di dalam Al-Qur'an itu bunyinya jelas, la talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tapi Imam Syafi'i ini tuh nekat bikin darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lha niku nek secara zahire ayat tabrakan niku. Ad-daruratu tubisul mahdurat al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tabrakan. Tasawuf dengan Quran tabrakan kalau tidak diteliti dengan benar. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Lawa Isa ibnu Abu illa Asakandari nulis hikam dibuka dengan min alamatil i'timadi 'alal amal nuksanur raja'i 'inda wujudi zalal. Iku nek cara zahire ayat ya konslet. Tapi kan kalimat mahabbah enggak bisa terus tiba-tiba diukur dengan seperti Rabi'ah al-Adawiyah, jatuh cinta kepada Allah musyrik. Kalau dilihat dari ilmunya itu kelasnya sudah kelas kayak yang baca puisi kemarin itu. Yalah itu Rabi'ah. Kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku nanti di akhirat, aku juga gak butuh, serahkan sama kekasih-kekasihmu saja ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku takut neraka, bakar aku di dalam neraka itu. Tapi ya Allah, jangan lupa ya Allah ya. Kalau ibadahku karena aku rindu padamu, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean? Dia enggak berani. Wong itu sakit cinta. Makanya yang mampu menggambarkan cinta yang paling bagus itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya tentang burung pipit yang jatuh cinta. Manuk kedik tadi. Itu jatuh cinta sama burung kedik yang satunya. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Burung ini lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dek kedik. Apa mas kedik? I love you. Pret. Lah, begitu dipretkan gitu merasa bahwa cintanya ini ditolak. Marah ini burung kedik. Dek kedik. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung kecil yang segini. Nabi Sulaiman itu yang dengerin ketawa, ya Allah, tik ketik. Lambemu. Lemana ngertinya jawabnya juga enak ya Sulaiman, mengertilah. Jangan begitu. Inilah kalimat sedih kalau lagi jatuh cinta. Nah ini orang nggak ngerti, orang sama sekali nggak ngerti kalau sudah seperti ini kan ngerti. Ini muridnya ulama. Makanya muridnya ulama ini beda dengan gaya yang di sana. Dan yang menyampaikan itu siapa? Rasulullah. Generasi terbaik itu ya generasi sahabat. Selanjutnya sudah seperti hulu dan muara. Sahabat itu di hulu sungai sana. Lah kita ini di muara. Hulu itu bersih, jernih, minum langsung. Muara minum langsung, mencret sampean. Campur kayu, campur apa? Nah, makanya Rasulullah hanya kasih rambu-rambu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakiro. Khairan itu kalau nakiro dimanapun maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempur. Nah lah kebaikan yang sempurna itu gak mungkin bagi manusia, karena manusia gak bisa sempurna. Maka kebaikan manusia itu bisa sempurna berdiri bersama kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh kebaikan itu gak bisa sempurna. Malam hari ini siapa yang paling baik? Nah ini kan jujur-jujur saja, siapa yang paling baik malam hari ini? Iyalah ditunggu sampai jam 12. Udah gitu dikasih minum 2. Ini yang paling baik. Kasih mic sendirian ini. Gak berbagi, kalau itu kan micnya masih berbagi tadi. Belakang saya ini kan micnya ada yang mic terbang, mic apa. Ini sendiri nih. Mana ada yang bunyi lain selain ini yang bunyi. Gak ada, karena ini manusia terbaik. Rasa protes. Kesannya juga gak usah protes. Mbak Yai juga gak usah protes. Gak usah protes, ini orang terbaik. Loh, ini kalau berbicara khairan yang nakiro, ini ketoe. Saya bisa berdiri baik, tapi saya gak bisa berdiri sendiri. Saya terlihat baik karena Gus Haris bikin acara dan ada panitianya. Kalau gak ada panitia yang bikin acara, apakah saya kelihatan baik? Ya enggak. Loh, itu baru 2 orang sudah ribut. Nah kalau sudah gitu baik siapa? Saya apa Gus Haris? Ayo, ayo rawani tuh bilang loh. Ini agak lorotok wis konslet. Saya gak terlihat baik kalau gak ada Gus Haris yang bikin acara. Acara ini juga jelek kalau saya gak datang. Ini namanya khairan yang nakiro. Itu baru 2 udah ribut, itu 10 tahun gak akan berhenti itu. Royoan siapa yang paling baik? Saya akan kelihatan baik kalau ada panitia. Panitia gak kelihatan baik kalau saya gak datang. Tadi baru enak, saya yang paling baik gitu. Tapi selanjutnya begitu melibatkan panitia, saya gak kelihatan baik kalau gak ada panitia. Nah sudah, dalam gak usah ribut ya. Saya dan Gus Haris sama lah, sama-sama baiknya. Sudah. Tapi kalau yang protes di depan situ, Yai, sampean itu gak akan kelihatan baik. Bahkan Gus Haris dan penjenengan akan sia-sia kalau kami gak datang. Loh, kalau kita gak datang ini, kalau di sini gak ada orang, ini namanya bukan pengajian, ini check sound. Loh, itu makanya umat Rasulullah ini sudah gak boleh merasa korban. Katanya ulama itu biasa aja lah. Di sini baru 3. Nah, kalau yang keempat, kemudian yang satu komplain dari belakang, Yai, kelihatan baik karena saya. Kenapa? Saya yang masang tenda. Kalau gak ada tenda, udian. Mayang. Dan kita gak ngerti nih yang masang tenda, yang bikin ini. Tadi sholat duhur apa enggak, kita gak ngerti. Gak bisa, makanya umat Rasulullah. Mulanya ulama itu biasa saja. Kita ini ngaji baik ini. Make-nya ini yang bikin orang Jepang. Jepang kipas anginnya Mas Pion, Nggak bisa berdiri sendiri, mana ada. Pergi haji, sampai apa bisa berdiri? Nggak bisa. Pergi haji bisa terlaksana karena ada orang Yahudi. Yang siapa? Yang bikin pesawat. Kalau nggak ada orang Yahudi yang bikin pesawat, renang nanti ya. Wangi, yeah. Makanya kiai mana yang sepuh? Hancurkan Yahudi, bunuh yuk. Enggak ada, mati semua. Kita yang susah, renang. Nah, itu makanya para ulama itu tenang, sudah mengerti maknanya seperti itu. Setiap hari diajari zikir tarekat, yang kerjanya la ilaha illallah. Nah, itu pelajaran dari mana? Pelajaran dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mana? Yang paling depan namanya Fatihah yang mana? Yang paling depan Bismillahirrahmanirrahim, sebut aja asmanya Allah. Makanya ulama-ulama toreko itu tenang. Kita masih punya kurikulum menyebut asma Allah. Ya Allah gitu. Dan itu siapa yang ngajarin? Ya mursyid-mursyid dahulu, para wali yang mampu dan punya kekuatan untuk download programnya Gusti Allah. Kita kan gak punya. Syabdil Qadir Al-Jilani download fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, itu 25 tahun. Makanya beliau punya kuota, punya wifi. Sunan Kalijaga itu 3 tahun download itu, menyebut-nyebut asma Allah itu, download bismillah 3 tahun. Makanya punya wifi. Kita ini gak pernah download. Begitu diajak download, mati listriknya. Ya Allah. Lah gitu kita ini. Ya Allah. Ya Allah. Alah, suwene. Lama gak selesai ini. Makanya kita ini gak punya program sendiri, gak punya. Makanya kita ini terbiasa cari wifi gratisan. Ya ono kol teko ini kan termasuk wifi gratisan. Ada kiai teko barokah. Ini kan wifi gratisan kita ini terhadap. Nah itu makanya kita gak bisa. Kita bisanya cuma .co.id. Nah oleh para ulama diajarkan ila ruhi ila hadro. Itu saja ini kan cari wifi kita ini. Karena download sendiri tidak bisa. Lah pelajaran Bismillahirrahmanirrahim itu pelajaran dasar. Kenapa ada namanya tariqah, ada namanya tasawuf. Lah niku men pelajaran pertama Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asma Allah. Ya Allah. Tangannya menyebut pakai tasbih ya Allah. Kakinya ya Allah. Sampai ini kan pelajaran dasar. Makanya orang kalau berpegang kepada bismillah, hatinya tumbuh nyumber ar-Rahman. Apa ar-Rahman? Belas kasih di dunia dan di akhirat. Maknanya apa? Orang kalau sudah nyumber itu akan tenang. Karena Allah belas kasih dunia dan akhirat, apapun yang ada di dunia berada dalam lingkup rahmannya Allah. Melawang orang pada ribet. Yahudi ning dunia berarti oleh rahmannya Gusti Allah. Celeng ning dunia dapat rahmannya Allah. Zebra ning dunia dapat rahmannya Allah. Singa di dunia pada saat yang sama makan zebra juga dapat rahmannya Allah. Ini dunia, makanya kiai tenang. Ono Nasroni, oh Nasroni toh, oh ini kang aku pinjem apa lipstiknya. Makanya ada orang Nasroni yang di Perancis bikin lipstik, akhirnya istri kita cantik. Kalau bedak Probolinggo udah nggak suka orang sini, mau beras ditumbuk ya belum tengka apa lu indah. Makanya kiai mana sih ada yang ribet? Kenapa? Karena diajarkan itu. Makanya kiai itu paling gak suka kalau Fatihah bismillahnya hilang. Karena apa? Kalau bismillahnya hilang, tidak ada lagi kurikulum pembelajaran dasar untuk mengenalkan kita kepada Allah. Nah, itu mulai uang nek Fatihah bismillah hilang, uangnya kocelong-kocelong. Coba aja orang yang kocelong-kocelong, ya udah juga biasanya baca Fatihah bismillahnya hilang. Sementara Rasulullah kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ali Ibrahim itu siapa toh? Ya uji Nasrani, ya Islam. Garisnya dua, Ishak sama Ismail. Nabi Ishak melahirkan Yakub namanya Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Punya anak Nabi Ishak melahirkan Nabi Muhammad, dua jalur besar. Neo susah kita memahaminya. Nah, itu makanya orang Allah tidak bisa berdiri sendiri umat Islam. Makanya mari kita murnikan ya, ulama ya jangan gitu. Lalu makanya ulama ini biasa aja, pemenen biasa, penumpangnya macam-macam, muridnya ulama. Ya ada yang senengannya maghrib toh naik. Ada yang sudah habis sholat, bandar dadunya ikut NU, biasa. Lu maka ulama tidak pernah nolak-nolak. Makanya NU itu kendaraan besar dan sopirnya harus hati-hati. Makanya ya yang mutawakil hati-hati ketika nyupir NU. Pelan, enggak, enggak, pelan. Karena penumpangnya banyak. Nah yang lainnya itu penumpangnya sedikit. Makanya larinya cepat-cepat. Penumpangnya jenggotan tok, itu tidak jenggotan tidak boleh naik. Yang naik apa cingkrang tok, yang tidak cingkrang tidak boleh naik. Makanya larinya cepat, saking cepatnya wuling, tapi nabrakan. Tahu-tahu nabrak sapi. Nah inilah fenomena muridnya ulama. Mulanya ini bener itu kita diajarkan khol. Terus diajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la, ya Allah, ya Allah, la, dan kemudian kakinya tekuk-tekuk sampai yung. Nah itu dengan cara seperti ini sampai kapanpun kita akan punya standarisasi gila murid yang ulama yang tidak pernah naik sana tuh pengen pintar jadi muridnya Rasulullah. Kecuali Rasulullah sendiri yang manggil nih dari melo aku jadi wali kayak gitu, itu baru kita naik pangkat. Walaupun kadang terlihat seperti orang janda berusaha tewas aduh da'u apik ya Rasulullah ya gitu. Murid semuanya belajar, tapi kalau murid yang menghendaki gurunya. Yasin Mas Ari gak belajar lumrahnya orang. Yasin kalau di waktu di Bangkalan gak ngaji, melihara kuda. Kalau mau ngaji Yasin itu nyaimu mau mandi gak ada air ngambil, begitu mau ikut ngaji wallahu alam bis soa. Nyaimu mau masak gak ada kayu, ambil kayu, begitu mau ikut ngaji wallahu alam bis sawab. Makanya enggak ada sejarahnya Kiai Hasyim itu ikut bisa ikut ngaji kalau dikerjain gitu. Sampai waktu punya anak itu, nanti kalau kamu punya anak 3 hari bawa ke sini ya sama Yai Khalil. Bawa 3 hari enggak boleh masuk rumah kehujanan. Itu kira-kira nek santri sak niki Kiai gendeng. Tapi ulama dulu tenang, akhirnya program guru sama program murid sama. Hatinya tidak ada suudon, ibarat hardis sama flashdisk programnya sama, ilmunya seri. Itu muridnya ulama amma ba'du. Udah mukadimah selesai. Itu kan saya belum ngaji khol. Loh ini kan baru pembukaan tadi. Lah ini baru mukadimah Allah. Ya wong baru lama bakdu. Masih lama ini saya ngaji. Durai ya rabab, ini baru amma bakdu mukadimah haji. Sampai Lho khol itu begini, memang khol itu jangan sore-sore. Kalau sore itu karnaval. Kalau khol yang asli itu ya jam segini. Lengge. Yai-yai dulu itu online-nya jam segini. Jam segini baru mulai pada online, baru mandi belum ya, mandi. Baru mau mulai online. Baru mau melaksanakan kurikulum innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Baru menjelang itu. Nanti terus tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, kita ini kadang khol sore khol toreko sore. Rasulullah dapat wahyu tengah malam, bukan habis maghrib. Kita, ulama-ulama itu mendapatkan pangkat kewalian itu sebab waminal laili fatahat. Waminal laili itu orang jam itu sore. Waminal laili itu paling tidak mulainya jam 1. Oh, waminal isya'i. Loh, makanya sudah benar kalau khol itu jam segini. Isra Mi'raj itu habis asar atau tengah malam. Loh, kita ini kadang sudah lupa, makanya tak sengojo. Aku mau teko sore ya. Ini orang harus diingatkan kembali tentang bagaimana kita ini memtradisikan kembali waminal laili fatahaj. Ya ngantuk, ya gak enak. Nah, kita ini gak mau, ya Allah, masih seger. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, itu kan nafal lah. Yang dikir itu ya kalau sudah capek masakot kayak begini. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai tidur, bed. Begitu ditanya, kamu pernah ngaji? Pernah, ya Allah. Mana buktinya? Di matamu. Enggak bisa ya Allah, tidur dulu. Nah, terus di mana ngajimu? Kayaknya kalian dibokong masih. Karena saya tetap duduk enggak pulang. Ini memang butuh kita ini. Lu sampean mengikuti Syekh Abdul Qadir, mengikuti anu Yai Daman Muri Romli. Ini kan artinya mengikuti Qadiriyah yang sangat rumitnya seperti itu. Yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir setiap tengah malam. Nah, Nahdlatul Ulama itu bahasnya Mas Ali setiap malam 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Itu tengah malam. Bukan habis duhur. Jadi online-nya jam segini, makanya kita ini kalau tabarukan online ya segini nih, enggak punya wifi kok. Lu wifi-nya bukanya jam segini, nanti sebentar lagi wifi-nya dibuka. Kalau siang-siang belum. Nah, makanya orang-orang dulu kuat karena malam-malam begini bersandar. Ya Allah. Ya, nah, nih. Ini alhamdulillah, jadi kita ini punya sebuah pembelajaran yang dilakukan oleh para ulama yang membuat kita ini punya Islam stabil dan punya standar. Sehingga dari dulu ya hukum itu enggak pernah berubah. Karena hukumnya ulama ini hukum yang komplit. Hukumnya komplit ulama itu karena momong menungso. Nah, sekarang ini begitu orang jauh dari ulama, hukum ini berubah-ubah karena enggak konsisten. Sebab apa? Ya enggak memenuhi standar dan kriteria. Kriterianya apa? Innama yakhsallaha min ibadihi alama. Enggak pernah, enggak punya kurikulum itu. Makanya banyak sekali sekarang orang alim muda karena ini milih nial, mencetak ulama milenial itu mudahnya luar biasa. Sekarang banyak sekali orang alim. Kenapa? Ya karena tinggal baca. Itu. Tapi kalau tidak mengalami kurikulum innama yakhsha, ulamanya ini enggak ma'rifat gitu loh. Ulamanya nakiro. Nah, ulama itu kalau nakiro kan enggak bisa jadi mubtada. Enggak bisa ditaruh depan mubtada kok nakiro. Khobarnya muqaddam. Percaya huwa. Ini fenomena percaya huwa. Makanya sampai huwe-huwe. Loh, makanya huwa semua. Begitu ulama bikin hukum disalah-salahkan. Ini fenomena ulamanya nakiro. Cisno guru-gurunya itu pinter tapi nakiro. Van der Plas walim tapi nakiro. Sidney John walim tapi nakiro. Enggak marifat karena tidak mengalami sistem pembelajaran yakshallah. Makanya ya sakleme dhewe. Gitu. Sakelemnya sendiri, sak maune dhewe. Ini yang kadang kita ibu-ibu pun dalu pun ngantuk. Alhamdulillah nek ibuke ngantukan. Iya lah bapak-bapak kan nunggu ngantuknya ibu-ibu. Iya, ibu itu kalau enggak ngantuk bahaya. Ngawasi terus. Kalau ngantuk kan tinggal ke ibu yang lain. Ya ini dah malam lah, terus ke lagi kapan-kapan buka dimah ini aja dulu. Nah, malam karena besok pagi saya mesti harus ke Tegal, ke Demak. Harilah Muslimat NU Jawa Tengah. Malamnya masih di Demak, masih di Kudus. Baru ke Palembang besoknya. Jadi ini tidak edan, pokoknya ini sekedar anu aja kabaran bahwa kita ini menjadi muridnya ulama, makanya di dikhol di apa di situ aja kita istiqomah. Mudah-mudahan semua dapat barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman wa akhdim lana bil khair. Lana bil qawli la ilaha illa anta subhanak. Allahumma akhdim lana bil sirri khatimah. Allahumma bil qulubana bil jalalika wa bil ihsanik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'alim bil imanika wa aghfir lana rahmata. Hadzalika wa rabbina la ilaha illa anta ya Allah. Abi hak Rabbana ini askar demi duriati biwadi nuri diterlai siapa yang kita luhar. Rabbana liyukin musola dan jalan dengan nasi tapi lagi buat cukup dengan samaradin lah musyrik. Ijalallah dan duriati yang telah menarik malik khair ibadah Rasulullah yang kami terima. Ya bayi nama kita musyrik musyrikina kita kita khusus. Sama dengan Rabbi. Shari sema. Muridnya Gus Haris. Dia dibimbing sama Gus Haris. Alhamdulillah. Sahabat mulai teman main mobil motor. Thank you. Kenapa?